رحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. وبعد، إخواني في الله، pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid. Adapun materi pada kesempatan sekarang yang pertama adalah tentang kenapa demokrasi disebut sebagai din, ya, bahasanya agama demokrasi. Sehingga ketika disebut agama, ada pertanyaan kenapa demokrasi disebut agama. Terus penjelasan tentang sisi-sisi kekafiran sistem demokrasi. Dalam uraian-uraian yang lalu sudah dijelaskan tentang makna ibadah penyandaran hukum. Itu kan sudah banyak dibahas. Mungkin saya sebutkan di sini sisi-sisi kekafiran demokrasi dulu, baru nanti di akhir menyebutkan kenapa demokrasi disebut din atau bahasa Indonesianya agama. Walaupun orang tidak menyebutnya sebagai agama. Demokrasi adalah ajaran yang menyelisihi tauhid dari beberapa sisi yang sangat banyak. Dan inti ajaran demokrasi yang langsung menohok syahadat tauhid yang langsung menggugurkan keimanan dan keislaman dan yang merupakan perampasan sifat khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah bahwa yang berhak membuat hukum di dalam ajaran demokrasi itu bukan Allah. Dalam uraian yang lalu sudah sebutkan bahwa keberhakan pembuatan hukum itu hak khusus Allah. Sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ajaran demokrasi, bahwa yang memiliki sifat keberhakan pembuatan hukum itu bukan Allah, tapi rakyat, demos, kratos, demos, rakyat, kratos, hukum, kekuasaan, kedaulatan. Artinya demokrasi adalah hukum rakyat. Dalam demokrasi perwakilan, hak ini diwakilkan kepada orang-orang yang duduk di majlis parlemen. Parlemen itu dari parle. Parle itu artinya permainan. Jadi tempat main-main. Tempat mempermainkan Allah. Kalau masuk. Itu bahasa Prancis, lihat aja. Parle artinya main-main. Jadi dalam ajaran demokrasi yang berhak membuat hukum adalah rakyat atau wakilnya. Terserah mau rakyat atau wakilnya, yang jelas memalingkan hak khusus Allah kepada selain Allah. Sedangkan dalam uraian yang lalu, yang sudah berapa kali pertemuan, kita sudah tahu bahwa menyandarkan hak ini kepada selain Allah merupakan bentuk kemusyrikan. Dan orang yang menerima penyandaran keberhakan pembuatan hukum ini, artinya dia menerima bahwa dirinya itu memiliki sifat ketuhanan. Berarti dia telah memposisikan diri sebagai Tuhan. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi bahwa penyandaran keberhakan pembuatan hukum yang merupakan inti ajaran demokrasi yang mana demokrasi itu pada awalnya memang muncul dalam rangka merampas kekuatan ilahi, kekuasaan Allah, dan dikembalikan kepada bukan dikembalikan, diberikan kepada manusia. Dalam sejarahnya ketika revolusi Perancis dahulu ketika abad pertengahan, para kaisar Eropa, mereka itu kekuasaannya bersanding dengan para pendeta Kristen Nasrani. Dan kekuasaan para kaisar ini, mereka melakukan kebijakannya, kezalimannya selalu mengatasnamakan perintah ilahi, tafwid ilahi, penyerahan kekuasaan dari Allah. Sehingga sedangkan kebijakan-kebijakan mereka itu sangat zalim, menyusahkan rakyat, akhirnya rakyat apa tidak puas dan memberontak, dan akhirnya apa, mereka menggantung apa, menggantung kaisar, membunuh pendetanya. Jadi untuk menggugurkan apa, karena tadi ini pendeta dan para kaisar ini mengatasnamakan Allah, jadi kekuasaan Allah, akhirnya mereka tidak suka dengan Allah dan diberikan hak itu kepada rakyat. Jadi si kaisar dan si pendetanya dibunuh dan hak ini diberikan kepada rakyat, itu asal mulanya. Kemudian sistem ini diadopsi oleh orang-orang yang mengaku Islam di negara-negara yang banyak kaum muslimin, termasuk di sini. Tapi yang jelas bagaimanapun, baik demokrasi ala barat maupun demokrasi ala negara-negara berkembang, buat inti ajarannya adalah yang berhak membuat hukum itu adalah selain Allah. Walaupun di negara-negara berkembang demokrasi itu dibatasi dengan apa? Demokrasi itu dibatasi dengan togut yang lebih besar lagi. Apa? Di negara-negara berkembang dibatasi dengan undang-undang dasar. Dibatasi dengan undang-undang dasar. Makanya lihat saja pembuatan hukum dalam ajaran demokrasi di negeri ini dibatasi sesuai dengan undang-undang dasar. Lihat aja dalam setiap ketentuan disebutkan sesuai dengan undang-undang dasar. Oh, dahulu dalam UUD 45 disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terus juga nanti dalam pasal-pasal sebutkan menurut sesuai dengan undang-undang dasar. Dalam arti demokrasinya dibatasi oleh undang-undang dasar. Gambarannya seperti ini. Bahwa hukum apapun yang muncul dalam bingkai demokrasi di negara-negara yang memiliki undang-undang dasar, setiap rancangan hukum undang-undang harus memiliki pijakan dari undang-undang dasar. Contohnya, andai kata ada partai yang mengaku Islam ingin menggulirkan jilbab, wajibnya jilbab bagi muslimah. Dia tidak akan menyodorkan rancangan mengatakan dikarenakan kami orang Islam atau negeri ini mayoritas Islam, sedangkan dalam ajaran Islam jilbab itu wajib, kami mengajukannya. Itu pasti ditolak. Pasti ditolak. Karena tidak punya pijakan dulu. Tapi harus apa? Harus ada. Dikarenakan di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal sekian tentang agama, buat setiap warga negara diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban apa keyakinannya. Sedangkan di dalam ajaran Islam ada kewajiban berjilbab bagi muslimah. Oleh sebab itu kami mengajukan rancangan ini. Jadi harus ada apa? Pijakan dulu. Oleh sebab itu hukum apapun yang bertentangan dengan undang-undang dasar tidak akan bisa digulirkan. Tidak akan bisa digulirkan dan pasti ditolak. Contohnya apa? Contohnya, andai kata tadi partai yang mengaku Islam itu ingin menggulirkan bahwa orang-orang Nasrani harus bayar, orang murtad harus dieksekusi. Kan hukum Islam orang murtad apa? Dieksekusi kan? Eksekusi mati maksudnya. Menyodorkan rancangan undang-undang ini ke dewan mustahil. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Bertentangan dengan undang-undang dasar. Karena apa? Undang-undang turunan tidak boleh menyelisihi undang-undang dasar. Kalau tidak percaya silakan baca dalam ketentuan perundang-undangan, pasti seperti itu. Jadi makanya demokrasi negara-negara berkembang itu dibatasi oleh undang-undang dasar. Demokrasi terbatas, dibatasi oleh tugut-tugut yang paling besar, yaitu undang-undang dasar. Oleh sebab itu para anggota dewan ketika menjabat atau yang lainnya ketika menjabat harus sumpah setia kepada tugut terbesar ini, undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar ini adalah kitab sucinya para pengusung tagut. Nanti akan saya sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Yang pertama ini tidak usah saya ulangi karena sudah sering dijelaskan tentang bahwa yang berhak membuat hukum dalam ajaran demokrasi adalah selain Allah, itu adalah syirik. Yang kedua, yang merupakan syariat demokrasi, kalau tadi kan intinya, inti ajarannya, ini syariatnya. Syariat demokrasi, bahwa hukum yang diberlakukan dalam ajaran demokrasi, dalam negara yang bersistemkan demokrasi, apapun bentuk hukumnya, itu adalah hukum hawa nafsu. Hukum hawa nafsu atau selain hukum Allah atau hukum jahiliyah. Walaupun apapun hukumnya, walaupun seperti hukum Islam, walaupun seperti hukum Islam. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan putuskanlah di antara mereka, di antara manusia, dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kamu ikuti keinginan manusia. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, dan hati-hatilah kamu terhadap manusia, jangan sampai mereka memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan kepada kamu. Itu dalam ajaran tauhid, putuskan di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Dalam ajaran demokrasi lain, putuskan di antara manusia dengan apa yang mereka gulirkan, dengan apa yang digulirkan oleh para pembuat hukum. Terus wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu ikuti keinginan manusia, rakyat, jangan. Dalam ajaran demokrasi, ikutilah keinginan rakyat atau mayoritasnya. Terus wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, hati-hatilah kamu Muhammad terhadap manusia, jangan sampai mereka memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan kepada kamu. Demokrasi mengatakan hati-hatilah kalian wahai para wakil rakyat dari menyelisihi apa yang diinginkan oleh rakyat. Beda tidak? Jauh beda. Itu satu ayat, tiga perbedaan langsung disebutkan. Terus, nah hukum yang muncul dalam bingkai demokrasi, walaupun seperti hukum Islam, itu bukan hukum Islam. Tadi wajibnya jilbab ketika digulirkan, itu bukan hukum Islam, tapi hukum demokrasi. Kenapa? Karena ketundukannya bukan kepada Allah, tapi kepada para pembuat hukum ini. Makanya ketika digulirkan juga tidak akan disebutkan surat Al-Ahzab ayat 59. Tapi paling apa? Perpu nomor sekian, tap MPR nomor sekian atau perda nomor sekian. Ketika penegak hukum menangkap wanita yang tidak berjilbab, tidak akan mengatakan ketika disidik, tidak mengatakan saudari dijerat dengan surat Al-Maidah ayat surat Al-Ahzab 59. Ya. Tapi saudari dijerat dengan pasal perda nomor sekian. Kan beda ketundukannya. Kalau ini kepada Allah, ini kepada arbab, para pembuat hukum. Sedangkan namanya Islam apa? Islam itu adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah. Kalau ini bukan berserah diri kepada Allah, tapi kepada arbab. Maksudnya bukan orang yang tidak berjilbabnya. Ini yang menegakkan hukumnya, yang berserah diri kepada arbabnya. Kalau yang tidak berjilbabnya kan berkaitan dengan masalah maksiat. Ini yang menjerat nih. Terus juga Allah Subhanahu wa taala menyebut hukum selain hukum Allah sebagai hukum apa? Hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Al-Maidah 50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Hukum apapun walaupun dikemas dengan nama yang indah tapi itu bukan hukum Allah, itu adalah hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Walaupun orang menyebutnya sebagai hukum positif. Itu hukum jahiliyah dengan nas Al-Qur'an. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Berarti orang-orang yang mengusung ini berarti para pengusung kejahiliahan. Jadi walaupun disebutnya demi keadilan, mari kita tegakkan supremasi hukum, maka hukum jahiliyah, bukan hukum Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang termasuk sisi kekafiran demokrasi, bahwa di dalam ajaran demokrasi, orang bebas untuk melakukan kemurtadan dan kekafiran. Betul tidak? Sekarang bebas ke orang murtad. Sekarang boleh gak minta-minta ke kuburan? Boleh tidak buat tumbal sajian? Boleh. Masuk Kristen boleh? Masuk Hindu Buddha? Boleh. Bebas. Menghina Allah? Ada gak pasal yang menjerat barang siapa menghina Allah kenakan penjara seumur hidup? Ada tidak? Meninggalkan sholat boleh? Jadi demokrasi itu membebaskan orang untuk murtad. Dalam undang-undang dasar juga disebutkan, dalam pasal HAM dan pasal agama, setiap warga negara apa diberikan kebebasan apa untuk memilih apa ya, keyakinan yang dia ini apa yang isinya seperti itulah, untuk paham ya, bebas ya, mau masuk Kristen, mau masuk Islam, mau masuk Hindu, masuk Buddha, mau menghina Allah, mau menghina Rasul, mau minta-minta kuburan, bebas. Sedangkan Rasul mengatakan apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad, bunuhlah dia. Bebas tidak? Dalam Islam bebas tidak kalau murtad? Tidak. Dalam demokrasi bebas. Makanya dalam bingkai demokrasi kemurtadan itu bebas, leluasa. Justru menegakkan tauhid dipersulit. Ya, ingin menegakkan tauhid Islam yang sebenarnya dipersulit. Kalau bisa, ya diberantas. Jadi, bahkan di tempat-tempat tertentu mengajarkan tauhid itu dilarang. Dilarang. Jadi menyebarkan tauhid itu dilarang. Pokoknya kalau antum datang ke lembaga-lembaga pemasyarakatan, itu ada larangan nomor pertama, larangan bagi narapidana. Larangan nomor pertama, dilarang mengajarkan ideologi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Larangan kedua, dilarang mempertentangkan Pancasila. Itu dilarang menyebarkan tauhid. Dilarang. Itu dilarang. Kalau orang yang ingin melakukannya, iya kan, di penjara itu ada penjara lagi. Di dalam penjara itu ada penjara lagi, isolasi. Jadi penjara lagi. Supaya tidak menyebarkan apa? Dakwah tauhid. Jadi yang jelas dalam lingkai demokrasi, murtad silahkan, menghina Allah silahkan. Jadi silahkan itu semuanya. Dalam ajaran demokrasi, dalam ajaran tauhid tidak boleh. Kemudian juga berikutnya yang membedakan, bahwa di dalam ajaran demokrasi manusia itu baik muslim, baik kafir asli atau kafir murtad sama. Sama dalam segala hukum. Orang muslim yang taat dengan orang muslim yang fasik juga sama. Sekarang, kalau membunuh orang muslim, membunuh ulama, sama tidak dengan membunuh pendeta? Jeratan hukumnya. Sama tidak membunuh orang muslim dengan membunuh orang murtad? Sama gak jeratan KUHP-nya? Sama. Sama tidak membunuh orang membunuh orang muslim dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya? Sama gak dijerat? Kalau ditangkap, disidangkan, sama jeratan hukumnya? Sama. Sama tidak kalau seandainya di persidangan, di mahkamah togut, saksi, boleh gak menjadi saksi yang memberatkan orang muslim, saksinya orang nasrani? Boleh tidak? Yang menjadi saksinya pelacur? Yang menjadi saksinya laki-laki? Yang menjadi saksinya orang murtad? Sama, laki-laki, perempuan sama, orang taat, orang bejat sama, orang murtad, orang kafir asli juga sama. Sama. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum sama. Sedangkan di dalam Islam, jangankan antara orang muslim dengan orang kafir, antara orang muslim sendiri dibedakan. Dalam hal-hal tertentu, antara orang muslim yang taat dengan yang fasik, antara laki-laki dengan perempuan, antara apalagi antara orang muslim dengan orang kafir, apalagi antara orang muslim dengan orang murtad. Sekarang di Islam dalam masalah kesaksian kasus pembunuhan, boleh tidak, sah tidak kesaksian perempuan yang muslim? Tidak diterima kesaksian perempuan dalam kasus pembunuhan. Sah tidak kesaksian perempuan dalam kasus perzinahan? Tidak kan? Sekarang dalam Islam sah tidak kesaksian orang fasik? Tidak. Sah tidak kesaksian orang kafir memberatkan orang muslim? Tidak bisa. Allah membedakan. Makanya Allah mengingkari kepada orang-orang yang menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir. Allah mengatakan dalam surat Al-Jasiyah ayat 21, Am hasibal ladzina jatalahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang kafir, sama seperti orang, apakah orang-orang yang melakukan dosa, maksudnya orang-orang kafir, mengira kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal solih, mereka sama dalam di ketika hidup dan ketika dia mati, ketika mereka mati, ya Allah mengingkari. Kata Allah, fa'ama yahkumun. Sungguh buruk sekali putusan mereka. Buruk sekali putusan yang menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir. Allah juga mengatakan dalam surat Al-Qalam, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Ma lakum kaifa tahkumun? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Inna lakum fihi lama takhayyarun? Allah mengatakan, apakah kami menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang kafir? Ma lakum kaifa tahkumun? Kenapa kalian memutuskan demikian? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apakah kalian punya kitab yang kalian pelajari yang di dalamnya terdapat persamaan antara orang muslim dengan orang kafir? Para pengikut undang-undang mengatakan apa? Ya, kami ya Allah punya kitab undang-undang dasar yang menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir. Jadi Allah mempertanyakan, apakah kalian punya kitab yang menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir yang kalian pelajari? Para penganut undang-undang mengatakan, kami punya undang-undang dasar. Ini imamnya. Imamnya adalah undang-undang dasar. Itu pengingkaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang sekarang orang mengaku beriman kepada Al-Qur'an. Seharusnya kalau beriman kepada Al-Qur'an punya masalah merujuknya kemana? Kepada Al-Qur'an. Coba lihat penghinaan Allah, penghinaan Al-Qur'an yang terjadi di setiap sumpah-sumpah para pejabat tauhid. Sekarang kalau para anggota legislatif atau para pejabat yang aku muslim, kalau disumpah di kepalanya ditaruh apa? Ditaruh apa? Quran. Sumpahnya dengan atas nama siapa? Atas nama Allah, demi Allah. Yang akan diberikan kesetiaannya kitabullah bukan? Bukan. Quran ditaruh di atas, ini kan sebagai qasam mu'akkad, sumpah yang dikuatkan supaya orang makin takut. Demi Allah, saya akan setia kepada undang-undang dasar. Kita tahu undang-undang dasar adalah tauhid kan? Berarti demi Allah, saya akan setia kepada tauhid. Sedangkan sudah kita tahu setia itu adalah ibadah kan? Demi Allah, saya akan ibadah kepada tauhid. Itu hakikat apa? Sumpah yang diikrarkan. Berarti ini menambah kafir lagi. Kenapa? Karena ini demi Allah. Kalau orang mengatakan saya akan setia kepada tauhid, kafir. Tapi kalau mengatakan demi Allah saya akan setia kepada tauhid, itu lebih kafir lagi. Jadi menjadikan ayat-ayat Allah, nama Allah sebagai perolok-olokan. Tapi kenapa banyak orang tidak menyadarinya? Banyak kan tidak sadar. Makanya mereka masih merasa apa sebagai orang muslim. Tadi, kenapa? Ketika hati berpaling dari Allah, Allah pun akan berpaling. Jadi, istilahnya kalau ada orang bertanya, boleh nggak saya umpamanya mengikrarkan janji itu? Jawabannya apa? Tidak boleh. Karena itu janji untuk melaksanakan kekafiran dan untuk setia kepada kekafiran. Nah ini apa? Di antara sekian daripada sisi kekafiran demokrasi. Nah sekarang kenapa demokrasi itu disebut agama? Kalau bahasa Arabnya apa? Din kan? Din. Disebut dinul Islam, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Din satu-satunya yang Allah ridai hanya al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai din, aturan hidup, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Nah ini din kan diartikan agama. Kita terlepas daripada diartikan agama atau apa saja, yang jelas kita fokusnya kepada bahasa Al-Quran, din. Allah mengatakan din satu-satunya yang Allah ridhai hanya Al-Islam. Barang siapa mencari din selain Islam, tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Sedangkan di antara makna din adalah hukum dan undang-undang. Di dalam surat Yusuf ayat 76, Allah mengatakan, "Ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik." Tidak mungkin Yusuf membawa saudaranya, tidak mungkin Yusuf mengadili saudaranya dengan din, dengan undang-undang raja. Lihat dalam semua tafsir, din di sini adalah qanun, undang-undang. Berarti makna din adalah apa? Undang-undang. Di antara maknanya, kita hubungkan dengan ayat yang tadi, inna dina indallahil Islam. Din satu-satunya, undang-undang atau hukum satu-satunya yang Allah ridhai hanyalah al-Islam. Kemudian barang siapa mencari selain Islam sebagai din, hukum, undang-undang, aturan hidup, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Berarti orang yang menjadikan demokrasi sebagai jalannya telah menjadikan demokrasi sebagai din. Din dia, din yang dia anut. Berarti agama dia itu agama demokrasi. Sedangkan demokrasi adalah syirik. Oleh sebab itu mustahil dan tidak mungkin di dalam bahasa syariat ada orang muslim yang demokrat. Karena artinya muslim, demokrat artinya muslim musyrik. Muslim musyrik. Tidak mungkin juga ada muslim yang nasionalis. Sebagaimana tidak akan ada yang namanya muslim komunis. Tidak mungkin juga muslim kapitalis. Kenapa? Kapitalis, liberal, komunis, sosialis, demokrasi, nasionalis, itu adalah ajaran kafir, ajaran syirik. Sebagaimana tidak mungkin adanya muslim yang musyrik, maka tidak mungkin adanya muslim yang demokrat. Kalau si Quran mengatakan saya adalah seorang demokrat, artinya saya adalah orang musyrik. Sipulan seorang nasionalis, berarti sipulan orang musyrik. Kan itu nama-nama, ya. Kita tahu ideologi itu adalah bisa menjadi berhala. Yang di, kita juga tahu bahwa ibadah di antara mana ibadah adalah setia, kan? Taat. Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 39, ketika Nabi Yusuf di dalam penjara, berkata kepada teman satu selanya, ya sahibayi sijin, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hai teman sepenjara, apakah arbab, tuhan-tuhan pengatur, para pembuat hukum yang beraneka ragam, itu lebih baik ataukah Allah yang maha esa lagi maha perkasa? Wahai saudara, wahai teman, apakah para pembuat hukum yang beraneka ragam partainya itu lebih baik ataukah Allah yang maha esa lagi maha perkasa? Hukum mana yang lebih baik? Hukum yang muncul daripada orang yang memiliki banyak keinginan yang beraneka ragam, yang saling apa berbeda-beda, yang tidak mengetahui yang gaib, yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi, yang tidak mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi manusia, ataukah hukum Allah yang maha esa lagi maha perkasa yang mengetahui apa yang maslahat bagi manusia? Ini kita tanyakan. Sekarang apakah hukum-hukum yang dibuat oleh para pembuat hukum yang beraneka ragam partainya lebih baik? Apakah hukum Allah yang muncul dari Allah yang maha esa lagi maha perkasa? Itu kan pertanyaan. Terus Nabi Yusuf mengatakan, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Yang kalian ibadati itu, yang kalian ikuti, yang dalam makna ibadah adalah mengikuti kan, mentaati. Yang kalian taati, yang kalian patuhi, yang kalian ibadati itu tidaklah kecuali nama-nama yang kalian dan para pendahulu kalian namakan sendiri, yang sama sekali Allah tidak pernah menurunkannya. Maksudnya, yang kalian ikuti itu, yang kalian berikan loyalitas itu, tidak lain nama-nama yang kalian ciptakan sendiri. Nasionalisme, nama yang dibuat orang sendiri. Demokrasi dibuat oleh orang sendiri. Undang-undang dasar juga dibuat oleh orang sendiri. Jadi yang kalian ikuti itu hanyalah nama-nama yang kalian ciptakan sendiri, yang tidak pernah Allah turunkan. Yang tidak pernah Allah turunkan. Ini undang-undang ini, undang-undang tentang pornografi, undang-undang tentang korupsi. Itu kan nama-nama yang dibuat oleh mereka sendiri. Jadi kaitan ke sana. Jadi ayat itu jangan apa, ini kisah Yusuf seolah-olah tidak ada kaitan dengan wakil. Nabi Yusuf mengkhitobi ini orang yang di dalam penjara ini, menanyakan tentang kemusyrikan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, orang yang menganut sistem demokrasi adalah orang musyrik. Nah, ini secara umum gambaran demokrasi kenapa disebut sebagai agama. Sekarang tentang para penganutnya. Para penganutnya dari kalangan para pembuat hukum, dari kalangan para caleg, kemudian bagaimana status orang yang sekedar nyoblos, sekedar memberikan suara dalam pemilu demokrasi, apakah semuanya kafir atau tidak. Itu kan perlu diketahui juga. Yang pertama, kaitan dengan orang yang membuat hukum. Berarti para anggota dewan. Mereka itu bukan orang kafir saja, tapi mereka adalah taghut. Kan sudah diuraikan tadi pagi kan, para pembuat hukum adalah taghut. Jadi mereka bukan orang kafir saja, tapi mereka adalah kafir lagi taghut. Itu semuanya, dari partai apapun. Bahkan yang partai yang mengatasnamakan Islam itu lebih dahsyat pendustaannya terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau partai yang lain, mereka mengatasnamakan dunia. Kalau partai yang ngaku Islam, itu mempolesi pekerjaannya dengan polesan agama, pakai dalil-dalil untuk melegalkannya. Di samping syirik, melakukan itu demokrasi, mereka juga melakukan kekafiran lain, dusta atas nama Allah. Sedangkan dusta atas nama Allah itu lebih besar daripada syiriknya itu sendiri. Makanya di dalam urutan dosa, dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ini Allah mengurutkan 5 macam dosa. Yang Allah haramkan itu adalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Yang nampak maupun yang terselubung. Yang nampak, khamar, minum-minum khamar kan nampak. Judi, nampak. Riba, nampak. Zina, ya ada yang nampak, ada yang tidak. Penyakit hati, riya, sum'ah, takabur, itu kan tidak nampak kan? Itu fawahis juga, perbuatan keji. Terus wal isma, perbuatan-perbuatan dosa, dosa-dosa yang yang kita semua orang tahu itu dosa. Wal baghya, aniaya, mukul orang, memfitnah orang, membunuh orang, merampok harta orang, itu adalah aniaya. Terus wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, melakukan kemusyrikan. Terus yang lebih besar dari itu, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kalian berbicara atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui, dusta atas nama Allah. Mereka ketika masuk dalam sistem demokrasi ini berdusta atas nama Al-Qur'an, Al-Qur'an juga menganjurkan, bahkan berdusta memfitnah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu dusta atas nama Allah yang menambah poin kekafiran mereka. Di samping juga penyesatan terhadap umatnya lebih dahsyat, karena orang-orang yang cinta kepada Islam dari kalangan masyarakat yang tidak tahu realita melihat ustadz ini ahli agama ada di sana mengajak kepada demokrasi. Orang awam ini nggak tahu demokrasi itu apa, dikiranya memang ustadz ini mau menegakkan syariat Islam yang benar. Masyarakat awam ini nggak tahu bagaimana cara menegakkannya, tertipu akhirnya ikut. Itu kan menyesatkan umat. Itu apa para arbab dari kalangan anggota legislatif atau para pembuat hukum. Kemudian yang kedua, calon legislatif, calon pembuat hukum. Di dalam makna togut yang nomor kelima, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan bahwa di antara togut itu adalah yang diibadati selain Allah sedangkan dia ridho, atau orang yang memposisikan dirinya untuk diibadati, orang yang mencalonkan dirinya untuk diibadati, orang yang memposisikan dirinya untuk diibadati tapi tidak ada yang mengibadati, tidak ada yang mengibadati, tidak laku. Itu disebut togut juga karena sudah niat untuk menjadi togut. Ini juga sama, saya juga mencalonkan diri untuk menjadi pembuat hukum, togut. Orang yang berniat untuk menjadi orang kafir, berniat untuk melakukan kekafiran adalah sama juga. Apalagi dalam prosedur yang ada, dalam prosedur yang ada, yang namanya caleg itu ada kan, sebelum resmi menjadi caleg ada formulir apa? Formulir pendaftaran jadi caleg, isinya apa? Janji setia dulu kan? Ya, betul nggak? Ya ada pernyataan setia kepada togut dulu. Kalau nggak percaya, antum tanya aja yang pernah kepada yang apa? Itu ada apa formulir apa ya tadi, surat perjanjian setia kepada apa togut. Nah, sekarang bagaimana itu apa semuanya sama saja mencalek dari manapun. Kemudian yang selanjutnya, ulama yang membolehkan masuk parlemen, ulama yang membolehkan masuk parlemen. Kalau ada ulama yang mengajak untuk nyoblos, ustaz mengajak untuk ikut pemilu, bagaimana statusnya? Ini ada dua macam orang. Ada dua macam orang. Yang pertama, orang atau ulama atau da'i yang tahu hakikat demokrasi. Tahu hakikat demokrasi, tahu demokrasi itu penyandaran hukum kepada selain Allah. Tahu bahwa pemilu itu dalam rangka menyandarkan keberhakan pembuatan hukum kepada selain Allah. Tahu, jadi tahu realita demokrasi itu apa. Si ulama tersebut, si da'i ini, si ustaz ini, si syekh ini atau kiai ini. Terus dia membolehkan untuk masuk ke dalamnya. Tahu hakikat demokrasi? Demokrasi itu penyandaran hukum kepada selain Allah. Terus dia melegalkannya, memfatwakan boleh. Maka orang tersebut, ulama tersebut telah jatuh ke dalam kekafiran. Karena membolehkan kekafiran. Bila saja membolehkan zina, orangnya menjadi murtad, apalagi kalau membolehkan kemusyrikan. Masa kiai menyesipulan bahwa dia orang terkenal, masa dikafirkan? Ya kan, kalau pakai itu membolehkan zina, bagaimana menurut saudara? Sekarang kalau pakai itu mengatakan kalau mencuri itu boleh. Gimana kalau ada orang mengatakan mencuri itu boleh? Kan dalam kesepakatan para ulama berdasarkan dalil, barang siapa menghalalkan apa yang sudah diharamkan secara ijma, maka dia murtad. Nah, kalau ini bukan sekedar mengharamkan yang tadi yang haram, tapi mengharamkan menghalalkan kemusyrikan. Menghalalkan kemusyrikan. Makanya ulama atau dai atau siapa saja yang dia tahu hakikat demokrasi, tahu hakikat demokrasi terus membolehkannya, membolehkan masuk ke dalamnya, maka dia termasuk orang kafir yang sesat lagi menyesatkan, dan dia termasuk para du'at ala abwabi jahannam, para penyeru di atas pintu neraka jahannam. Yang Rasul katakan apa? Du'atun ala abwabi jahannam, para da'i yang menyeru di atas neraka jahannam, barang siapa yang menyambut seruan mereka, maka mereka menenggelamkan orang yang menyambutnya ke dalam api neraka. Ulama-ulama su. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama atau ya orang ahli agama yang tidak tahu hakikat demokrasi. Dia tidak tahu realita. Tidak tahu realita demokrasi itu apa. Terus dia membolehkan masuk ke dalam demokrasi. Padahal dia tidak tahu demokrasi itu sebenarnya apa. Ya, bisa saja orang-orang yang tidak mengetahui realitas seperti ini, tidak tahu demokrasi itu apa, atau umpamanya si ulama ini ditanya oleh penanya, si penanya memplot pertanyaannya supaya dijawab iya dengan menggambarkan demokrasi dengan gambaran yang lain. Umpamanya digambarkan bahwa demokrasi itu adalah lembaga pelayanan umat. Jadi ketika memilih ini dalam rangka memilih orang yang akan memberikan pelayanan kepada umat. Nah, kalau dia memfatwakan boleh, padahal dia tidak mengetahui hakikat demokrasi, maka dia adalah orang alim, muslim yang jahil, jahil akan realita yang sesat lagi menyesatkan. Tapi tidak dikafirkan sampai dikasih tahu tentang hakikat demokrasi yang dia bolehkan. Makanya kalau kita menemukan orang ulama atau dai yang membolehkan demokrasi, ya dua, kita bilang husnuzon kita kepada mereka, husnuzonnya kepada mereka kita mengatakan dia itu orang bodoh yang sesat lagi menyesatkan. Dia orang muslim yang jahil akan realita yang sesat lagi menyesatkan. Mungkin kalau ada muridnya bilang, masa guru saya sebut bodoh, tidak tahu realita? Berarti menurut kamu guru kamu ini tahu realita demokrasi? Kalau kamu mengatakan guru kamu tahu realita demokrasi terus dia membolehkannya, berarti kamu sudah menganggap dia telah mempersilakan saya untuk mengkafirkan guru kamu. Kenapa? Artinya kalau dia tahu hakikat demokrasi, demokrasi terus membolehkannya, berarti dia membolehkan kemusyrikan. Sedangkan membolehkan kemusyrikan merupakan kekafiran. Jadi husnuzon kita kepada tokoh-tokoh yang tidak ikut campur dalam demokrasi, tidak ikut jadi caleg, tidak jadi pengurus partai, tidak jadi anggota legislatif, cuma dia orang luar di luar membolehkannya. Maka husnuzan kita adalah dia itu tidak tahu hakikat demokrasi. Dia orang muslim yang jahil akan realita, yang sesat lagi menyesatkan, yang fatwanya tidak boleh diterima. Itu banyak zaman sekarang orang-orang seperti itu. Kemudian yang keempat, orang masyarakat, dia bukan anggota legislatif, dia bukan caleg, bukan pengurus partai, dia hanya sekedar nyoblos, nyontreng. Sekarang kan bukan nyoblos, nyontreng ya. Mungkin nanti tahun berikutnya nggak tahu apa, nyobek. Orang sekedar nyoblos, ini juga ada dua macam. Ada dua macam orang. Pertama, orang yang tahu hakikat demokrasi. Tahu hakikat demokrasi itu menyandarkan hukum kepada selain Allah. Tahu ketika nyoblos itu dalam rangka mewakilkan keberhakan pembuatan hukum yang dimiliki oleh individu rakyat, termasuk dia, kepada wakilnya. Nanti wakilnya yang akan membuat hukum dan undang-undang itu. Maka orang ini kalau tahu realitanya terus nyoblos, berarti apa ya? Dia orang musyrik, kafir. Nah, sebaliknya kalau dia tidak tahu hakikat demokrasi, tidak tahu demokrasi itu apa, tidak tahu hakikat nyoblos, namanya orang awam, tidak punya urusan dengan masalah kekuasaan, dia sibuk bekerja, dia tidak tahu hakikat nyoblos yang sebenarnya. Dalam benak dia bahwa nyoblos itu adalah dalam rangka menunjuk wakil rakyat yang akan membantu kesejahteraan daerahnya. Itu dalam pikiran dia. Sama sekali tidak terlintas bahwa ini dalam rangka mengangkat para pembuat hukum. Dia tidak tahu. Sedangkan kata-kata demokrasi kan kata-kata yang samar. Kalau nggak dijelaskan kan kita juga tidak tahu demokrasi itu apa. Ya, kata-kata yang samar. Tidak tahu isinya apa. Nyoblos juga tahunya ini karena yang digembor-gemborkan oleh para cari, kalau saya dipilih nanti sekolah gratis, rumah sakit gratis, ada raskin. Itu kan yang digembor-gemborkannya. Enggak digembor-gemborkan masalah apa? Hukumnya kan. Nah, masyarakat tertipu karena memang tidak tahu realita yang sebenarnya. Terus nyoblos. Maka dia tidak dikafirkan, tapi dia orang muslim yang jahil. Orang muslim yang jahil, yang sesat. Tidak dikafirkan sampai dikasih tahu tentang hakikat makna demokrasi dan tujuan nyoblos yang sebenarnya. Paham tidak? Jadi ada dalam hal orang yang tidak terlibat langsung itu ada rinciannya. Tidak apa? Semua yang nyoblos kafir, tidak. Nah, itu tidak benar. Makanya pada zaman Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan Haramikoh, Ibnu Arabi, Silimsani menjelaskan kelompok-kelompok ini, ajaran Ibnu Arabi ini, Ibnu Taimiyah mengatakan ajaran Ibnu Arabi adalah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani dan dari semua agama. Ajarannya. Tapi Ibn Arabi mengaku muslim, menampakkan amalan Islam, berbicara dengan lisan Islam. Tapi ajaran yang dianutnya, ajaran wahdatul wujud, bahwa Allah itu menjelma pada semua makhluknya, itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Dan dalam ajaran wahdatul wujud, Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, itu sebenarnya tidak salah. Fir'aun ketika mengatakan aku adalah Tuhan kalian tertinggi, itu sifatnya tidak salah 100%. Cuma salahnya Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, salahnya hanya dirinya saja yang mengaku Tuhan. Padahal seharusnya dia mengaku yang lain juga Tuhan. Pohon juga Tuhan. kejelmaan Allah. Orang kafir Quraisy juga sebenarnya mereka itu tidak salah menyembah Lata dan Uzza. Karena hakikatnya mereka itu menyembah Allah, cuma salahnya mereka hanya membatasi Lata dan Uzza hubal mana saja. Padahal batu-batu yang lain juga adalah Allah. Karena dalam ajaran Ibn Arabi, semua yang ada di dunia ini adalah jelmaan Allah. Itu kan lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Itu isi ajarannya. Nah, orang Ibn Taymi menjelaskan, orang yang bergabung dengan ajaran Ibn Arabi, masuk ke dalamnya, maka dia bagian dari mereka. Orang yang cenderung kepadanya, memujinya, tanpa masuk ke dalamnya, maka ini ada dua macam orang. Pertama, orang yang tahu hakikat ajaran Ibn Arabi, isinya apa, terus dia memujinya, maka dia murtad jindiq. Yang kedua, orang yang tidak tahu hakikat ajaran Ibn Arabi, tidak tahu isinya, dia hanya mengetahui bahwa ucapan-ucapan ini ucapan-ucapan ahli hikmah yang tidak dia bisa pahami, yang paham hanya orang-orang yang khusus dan isinya adalah isi yang baik menurut dugaan dia. Maka orang ini orang muslim yang bodoh, yang sesat. Kenapa? Dia tidak tahu hakikat, bukan tidak tahu hukum, tidak tahu hakikat. Makanya beda. Kalau tidak tahu hukum kan sudah dibahas tadi malam. Tidak tahu hukum itu tidak dimaafkan. Tapi kalau tidak tahu hakikat, kaitannya dengan tidak adanya maksud melakukan perbuatan tersebut. Jadi orang tidak tahu hakikat. Orang tahu demokrasi itu menyandarkan hukum, terus nyoblos, maka dia kafir walaupun tidak tahu bahwa demokrasi itu adalah ajaran kafir. Itu tidak tahu hukum, itu tidak diuzur. Tapi kalau tidak tahu hakikat, kaitannya dengan penghalang pengkafiran, yaitu tidak ada maksud melakukan perbuatan atau ucapan yang mukafir, yang membuatnya kafir. Ketika nyoblos, dia sama sekali tidak memaksudkan kepada penyandaran hukum yang merupakan kekafiran itu. Karena memang dia tidak tahu makna hakikat perbuatan yang dilakukannya. Ya. Nah, ini bahasan pertama tentang sisi sekian dari ajaran demokrasi. Dan tadi ada yang terlewat sebelum dilanjutkan materi yang lain, bahwa dalam tolak ukur dalam ajaran demokrasi, bahwa sumber kebenaran itu dari rakyat atau mayoritas rakyat. Dalam ajaran demokrasi, kebenaran itu bukan dari Allah, tapi dari rakyat atau mayoritasnya. Sedangkan dalam ajaran tauhid, kebenaran dari mana? Dari Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 60, Al-Haqqu min Rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan kamu tergolong orang yang bimbang. Terus dalam ajaran demokrasi, kebenaran dari mayoritas. Padahal di dalam ajaran Islam, mayoritas manusia itu diponis apa? Sesat, kafir, musyrik, tidak beriman, bodoh. Ponis sesat. Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, tentu mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Diponis apa? Sesat. Mayoritas itu diponis kafir. Dalam surat Al-Isra, fa'abasarun nasi illa kufura. Mayoritas manusia tidak mau kecuali mereka itu kafir. Diponis musyrik dalam surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah mayoritas mereka beriman kepada rububiyah Allah, melainkan mereka musyrik, menyekutukan Allah di dalam uluhiyahnya. Ini mayoritas. Diponis tidak beriman dalam surat Yusuf juga, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidaklah mayoritas manusia itu beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Terus diponis apa? Bodoh. Surat Yusuf ayat 40 Allah mengatakan walakinna aktsaral nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia itu tidak mengetahuinya. Di dalam hadis Bukhari, mayoritas manusia itu calon penghuni neraka. Nah, yang tadi kafir, sesat, musyrik, tidak beriman, bodoh, calon penghuni neraka, itu justru sumber kebenaran dalam sistem demokrasi. Jadi kebenaran yang ada dalam sistem demokrasi itu kebenaran dari orang yang berasal dari orang bodoh yang kafir, lagi musyrik, lagi sesat, lagi tidak beriman, lagi apa? Calon penghuni neraka. Nah itu kebenarannya. Bagaimana? Kalau ada ajaran yang kebenarannya sumbernya dari situ, layak tidak kita mengikutinya? Layak tidak? Layak tidak menjadikan ini sistem yang kebenarannya sumbernya dari orang bodoh, yang kafir, yang musyrik, yang tidak beriman, yang sesat, yang calon penghuni neraka, menjadikan ajaran ini sebagai sarana untuk memperjuangkan Islam? Kan tidak? Apa tidak? Ya tidak benar. Oleh sebab itu Allah memponis orang musyrik itu seluruhnya sebagai orang-orang yang bodoh, walaupun dia pintar. Allah mengatakan qul afa ghairallahi a'budu ayyuhal jahilun. Apakah terhadap selain Allah saya beribadah, hei orang-orang bodoh? Allah menyebut orang musyrik itu sebagai orang bodoh. Karena apa? Orang yang bodoh itu orang yang menyekutukan Allah. Walaupun dia itu pintar, walaupun hafal Quran, walaupun hafal hadis, walaupun apa? Paham fikih, tapi kalau dia melakukan kemusyrikan, dia itu orang bodoh dengan nas Al-Quran. Makanya pada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ada, seperti yang sudah saya sampaikan, seorang hakim agung di kota Riyadh namanya Sulaiman Ibn Suhaim. Dia tokoh ulama di sana, tapi melegalkan syirik kuburan. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menulis surat kepada orang itu menjelaskan tentang hakikat syirik yang mereka lakukan. Terus di antara isi suratnya mengatakan apa? Lakin anta rajulun jahilun musyrik. Tapi kamu adalah laki-laki yang bodoh lagi musyrik. Padahal ulama, hakim lagi. Hakim bukan hakim mahkamah tauhid, tapi mahkamah Islamiyah. Jadi hakikat kebodohan jahiliyah itu bukan karena mereka bodoh enggak ngerti ilmu pengetahuan, tapi bodoh karena mereka menyekutukan Allah. Oleh sebab itu kejahiliahan itu bukan artinya orang terbelakang, tidak punya teknologi, walaupun bangunannya seperti zaman sekarang megah-megah, kalau di atas kemusyrikan itu adalah jahiliyah, bodoh. Karena hakikat ilmu adalah apa? Ilmu itu adalah yang membuahkan tauhid, yang membuahkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Walaupun orang itu alim, tapi tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah, itu tidak disebut apa? Berilmu. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'min di akhir-akhir tentang keadaan manusia ketika diajak untuk mengamalkan tauhid. Allah mengatakan falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi. Tatkala datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti yang nyata, farihu, maka mereka merasa bangga diri dengan ilmu yang mereka miliki. Jadi dari ayat ini juga merupakan dalil bahwa bisa saja orang-orang musyrik itu orang-orang yang berilmu, tapi ilmunya ilmu yang membuat sesat dia, dalam arti ilmu yang menjadikan dia sombong, tidak mau menerima tauhid ini. Jadi apa, ajaran demokrasi adalah ajaran yang tadi bersumber daripada orang kafir, bodoh, musyrik, tidak beriman, sesat, apa, calon penghuni neraka. Iya, mungkin apa, materi pertama ini dilanjut atau pertanyaan? Apa ya? Pertanyaan? Iya, biar enggak ngantuk. Iya, asyukri ya, insyaallah. Jadi tobatnya orang yang pernah mengajak kepada kekafiran, secara umum kan, pernah ya tampil di hadapan publik mengajak kepada kekafiran. Bagaimana tobatnya? Allah mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Itu orang yang tobat, wa aslahu, melakukan perbaikan, wa bayyanu, dan memberikan penjelasan. Kalau kaitan dengan dosa-dosa yang dengannya manusia disesatkan, maka selain tobat diri sendiri, tentunya kalau tobat dari kemusyrikan itu minimal dua. Pertama, dia mencabut diri daripada perbuatan syirik yang dia lakukan. Kedua, ikrar dua kalimat syahadat sebagai bentuk kembali masuk Islam. Ini disepakati oleh para ulama. Nah, kaitan dengan tobat di hadapan, ditambah di hadapan manusia, karena dia pernah tampil di hadapan manusia, dia harus menyampaikan baik dengan apa, lisan atau tulisan, bahwa dia telah tobat dari perbuatan ini. Supaya apa? Supaya orang yang telah memvonis dia sebagai orang kafir, ketika tahu dia sudah tobat, akan mencabut vonisnya itu. Makanya jangan salah kalau seandainya ada orang yang pernah menyuarakan kekafiran, kemudian tobat, tobatnya sendiri, orang masih menganggap dia sebagai orang kafir. Orang tidak salah menganggapnya. Kenapa? Orang ini belum, karena pernah. Kan dalam dosa, kalau orang melakukan dosanya sembunyi-sembunyi, tobat pun cukup sembunyi-sembunyi. Kalau orang melakukan maksiatnya terang-terangan, maka tobat juga harus terang-terangan. Seperti itu. Jadi dia lakukan, memberikan penjelasan kepada orang yang pernah yang pernah dia sesatkan. Kalau masalah mereka menerima atau tidak, ya itu urusan orang itu. Supaya tadi, supaya vonis itu dicabut dari dia. Iya. Iya. Apa namanya dari kapan kita menjadi Allah di dalam Sudah. Yang pertama, status orang yang hidup di negara kafir. Orang yang hidup di negara kafir ada banyak macam. Pertama, ada orang yang masuk dalam sistem kafir, maka dia menjadi kafir. Tadi seperti orang yang masuk menjadi penegak hukum kafir ini. Jadi apalagi kalau pembuat hukumnya udah jelas ini jadi aparat penegaknya seperti polisi, tentara, intelijen, apa itu kan hakim, jaksa, itu kafir. Ada orang yang tidak ikut di dalam kekafirannya tapi ikut dalam kemungkarannya, berarti dosa besar. Maksudnya tidak ikut dalam kekafirannya tapi ikut dalam kemungkaran, hal-hal yang mungkar, yang dosa, yang tidak membatalkan, itu dosa. Yang jelas, yang kaitan dengan kita, ya, masyarakat umum, orang yang hidup di negara kafir, kalau dia tidak ikut serta di dalam kekafirannya, dan tidak meridhoi kekafirannya, dan tidak mendukung kekafirannya, maka dia orang muslim, kapanpun, dimanapun, walaupun dia menikmati apa yang dibangun oleh penguasa kafir itu. Karena juga harus diingat bahwa hakikat pembangunan yang dilakukan penguasa kafir itu sebenarnya hartanya milik umat Islam yang dijarah oleh mereka dan dibagikan kepada orang-orang yang loyal kepada mereka. Masyarakat umum hanya dibagi secuil-cuil, terus seolah-olah itu jasa mereka kepada masyarakat umum. Seperti itu. Karena Allah mengatakan innal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hamba yang salih. Jadi mereka itu sebenarnya tidak layak hidup di bumi Allah sebenarnya. Karena mereka orang yang membangkang kepada Allah. Cuma mereka Allah Subhanahu wa taala menguji orang mukmin dengan penguasaan musuh-musuh Allah di bumi Allah, supaya orang muslim itu mau berjuang bagaimana mengusir musuh Allah atau memasukkannya ke dalam bumi Allah. Maksudnya apa? Memasukkan ke dalam bumi Allah itu menguburnya. Seperti itu. Adapun yang kedua Allah mengatakan dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladziina aamanu minkum وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Ayat ini tentang janji Allah untuk memberikan apa? Istikhlaf, tamkin, kejayaan, keberkuasaan. Tapi janji ini diberikan kepada siapa? Orang yang beriman, beramal soleh. Iman artinya tauhid. Amal soleh. Semua janji Allah itu adalah pasti terjadi. Akan tapi yang harus diingat, bahwa janji yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya itu bagi orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Sempurna imannya itu orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Kan ada orang mukmin yang kurang imannya, seperti ya kita mudah-mudahan termasuk ini juga sudah apa, sudah suatu keberuntungan. Ada orang mukmin yang sempurna imannya seperti generasi para Rasulullah dan para sahabat yang Allah memberikan tamkin, dan nanti itu juga akan terjadi generasi-generasi seperti itu. Sedangkan di antara amal soleh yang menjadi sumber kejayaan umat Islam ini, yang sekarang ditelantarkan oleh banyak kita tidak usah bicara orang lain, kita dan orang-orang yang seperti kita adalah apa? Amal soleh yang paling agung setelah tauhid, apa? Jihad di jalan Allah. Jadi yang menyebabkan sekarang musuh Allah berkuasa karena syariat amal soleh yang satu ini masih jangankan dilakukan oleh banyak umat, paham pun tentang permasalahan ini mereka belum, apalagi ditambah tentang pemahaman tauhid yang merupakan inti daripada jihad, karena jihad dibangun di atas tauhid. Kalau di atas tauhid ini akan tahu siapa musuh, siapa kawan. Nah, realita umat zaman sekarang ini, tauhid murtad yang merupakan musuh Allah dianggap sebagai ulil amri yang wajib ditaati. Nah, bagaimana mengajak umat untuk menjihadinya sedangkan ini adalah ulil amri yang wajib ditaati. Berarti harus apa? Ini dibangkitkan kepekaan kepekaan atau rasa yang telah mati itu. Kan kalau orang sudah tidak merasa, disentuh pun tidak akan, apa, orang yang hilang apa mati rasa itu ya, disentuh pun tidak akan merasa. Nah, begitu juga banyak umat, tidak mengatakan seluruh umat, banyak umat sudah mati rasa, tidak merasa dikuasai oleh orang kafir, oleh musuh Allah. Berarti rasa ini harus dihidupkan. Makanya minimal dengan dakwah tauhid kita menghidupkan rasa ini, rasa kepekaan. Oh, ternyata yang selama ini Pak Ustadz atau guru-guru kita sampaikan dahulu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu salah. Salah. Nanti kaitannya kalau untuk yang seperti ini bukan ayat itu. Ini ayat surat bukan An-Nisa 59 tapi Al-Imran 149. Tentang penguasa yang seperti itu. Apa firmannya? Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu. Kalau tadi kan yang An-Nisa 59, ya ayyuhallazina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hei orang yang beriman, taatilah Allah, taati rasul, dan ulil amri minkum. Ini kan kaitan dengan minkum kan alladzina amanu, pemimpin dari kalangan orang yang beriman. Nanti hadis materi ini khusus bahasa masalah ulil amri. Kalau bagi yang seperti tadi, penguasa macam tadi, yang berlaku surat Al-Imran ayat 149. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, tentu mereka mengembalikan kalian ke belakang sehingga kalian kembali dalam keadaan rugi. Kebalikan ya. Kalau tadi taati, kalau ini kalau kalian taat, itu ancaman dari Allah. Jadi itu insya Allah janji itu pasti terrealisasi, akan tetapi akan Allah berikan kepada orang yang, kepada masyarakat, karena itu kan sifatnya jamak ya, kepada masyarakat yang memang memenuhi kriteria iman al-kamil. Kemenangan individu itu buat individu dengan syahadah, kematian di atas kesyahidan itu kemenangan individu. Kematian di atas tauhid itu kemenangan individu. Tapi kalau kemenangan jamaah kaum muslimin adalah dengan izharuddin, nampaknya din Allah di atas semua agama. Seperti itu. Bagaimana kita menyikapi hukum yang diatur oleh Tuhan? Misalkan kalau tadi dari masyarakat bahwa hukum kita itu berdasarkan hukum Tuhan, kita kafir. Sementara kalau memang ada kejadian yang terjadi di masyarakat, kita kafir. Kita sebagai individu yang tahu hukum yang berdasarkan hukum Islam dan kita mau terapkan, tapi bertentangan dengan Tauhid, yang nantinya akhirnya malah menimbulkan permasalahan yang lebih dalam. kalau kita biarkan ini hukum hukum tauhid, apakah kita ini termasuk pendukung hukum tauhid yang akhirnya itu jadinya itu kafir? Iya. Umumnya ada pencuri menjarah rumah kita, terus ketangkap. Ketangkap kalau dipotong tangan kita yang diambil. Kalau dibiarkan dia, enak. Kalau dilaporkan bahaya, dilema gimana? Pertama, kaitan dengan hudud. Hudud itu dalam rangka ingkarul mungkar, pengingkaran yang mungkar. Kaidah dalam ingkarul mungkar adalah mengingkari suatu kemungkaran tanpa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ketika tadi pencuri kemudian kita tangkap, kita kalau melakukan potong tangan kepada dia, kita akan jatuh dalam mungkar yang lebih besar, kita di bawah genggaman tagut. Berarti kita tidak melakukannya. Tapi apa yang dilakukan? Kita nasihati, kita tanya kenapa mencuri. Kita nasihati kalau disuruh, pokoknya dinasihati supaya dia tobat dan seterusnya. Kalau masalah dia tobat itu ini urusan dia dengan Allah. Nah kalau diserahkan kepada mereka, itu kita menzalimi dia dan menzalimi diri kita. Menzalimi dia karena apa? Dia itu tidak layak untuk dipenjara dengan hukum tauhid. Menzalimi diri kita karena walaupun itu bukan kekufuran, setidaknya kita membantu orang kafir terhadap orang jahat. Setidaknya membantu kemudahan pelaksanaan hukum mereka. Walaupun bukan kekafiran yang nyata, tapi seperti itu. Tapi juga harus diingat bahwa semua kejahatan, kriminalitas yang terjadi di negara-negara yang berbengkai hukum tauhid itu hanyalah hasil imbas daripada sistem tauhid itu sendiri. Imbas. Jadi banyaknya pencurian kenapa? Itu imbas daripada sistem tauhid. Imbasnya gimana? Sekarang mata pencaharian manusia dipersulit oleh hukum tauhid ini. Dipersulit gerak hidup umat, dipersulit. Akhirnya orang yang lemah imannya, salah apa? Dia butuh untuk apa? Makan. Dia punya anak istri. Jadi kondisi ini yang disebabkan oleh sistem tauhid ini yang menjebak dia untuk melakukan hal itu. Jadi sebenarnya penyebab pencuriannya mereka. Nah, ketika menyerahkan pencuri ini kepada mereka, artinya menyerahkan pencuri kecil kepada bosnya. Seperti itu sebenarnya. Kenapa banyak perzinahan atau perselingkuhan atau kebejatan moral itu akibat juga. Sekarang yang memberikan izin bagi media-media porno itu siapa? Yang memberikan izin PCD-PCD atau tayangan-tayangan yang porno siapa? Tahu gue kan? Nah terus ada orang ini berzina karena lihat tayangan itu. Mau nikah susah cari nafkah. Itu sebenarnya korban-korban daripada sistem. Jadi seperti itu pada dasarnya. Jadi yang penjahat besarnya adalah tauhid itu sebenarnya. Makanya jangan membantu orang zalim terhadap orang zalim. Nabi Musa alaihissalam ketika membantu orang Banu Israel untuk membunuh orang Kibti, kan berantem orang Kibti dengan Israeli. Akhirnya apa? Nabi Musa membantu orang Israeli. Orang Kibti itu orang Mesir mati. Setelah diangkat jadi Nabi, Nabi Musa taubat dari perbuatan itu. Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, dengan karunia yang kau berikan kepadaku, aku tidak akan menjadi pembantu lagi bagi orang-orang jahat. Jadi nasihati, katanya sebabnya kenapa, kalau memang karena tidak punya, ya kasih. Berarti sebenarnya berarti kalau karena tidak punya berarti kasih. Berarti memang pada harta kita jangan-jangan ada hak orang lain. Iya. Iya. Kalau sudah tahu kesimpulan anggota DPR berarti jangan jumatan di situ. Makanya pengurus masjid itu punya tanggung jawab gitu. Dan harus berani gitu menggantikan fatih-fatih yang bermasalah. Dan berarti masalah tauhid. Yeah. Kalau kita tidak ikut demokrasi, nanti negeri ini dikuasai oleh orang-orang Kristen, gitu ya. Yang itu. Nanti umat Islam ditindas. Soalnya jawabannya mudah. Jawabannya mudah. Pertama, demokrasi itu, hukum togut itu adalah lembah api neraka. Kenapa kita iri dengan orang kafir berlomba-lomba masuk neraka? Itu pertama. Kedua, umat ini kalau diajak untuk berjihad melawan orang murtad, susah. Banyak syubhatnya, banyak ustadz kiai yang membela penguasa murtad itu. Susah kan? Tapi kalau seandainya dikuasai oleh orang kafir asli, orang Nasrani, semua umat bangkit. Hatta orang yang gak ngerti apapun bangkit. Kalau ada ustadz yang membela-belanya dikafirkan juga oleh umat ini. Oleh sejak realita dunia. Sekarang di Moro yang perang dengan siapa? Salibis, Nasrani. Di Thailand perang dengan Buddha. Di Kashmir Hindu. Di Irak asalnya Amerika kan. Di Chechnya Rusia. Afghanistan dulu Rusia. Bosnia Salibis Ortodok. Israel apa di Palestina Yahudi. Semua kan kafir asli. Jadi maksudnya bahwa umat ini kalau dikuasai oleh orang-orang kafir asli, sentimen, bukan sentimen tauhid yang pertama muncul. sentimen nama Islam yang muncul. Itu muncul. Nah, itu justru kalau memang terjadi seperti itu, justru sebenarnya kemenangan bagi umat Islam. Dan itu artinya apa? Awal pertama pintu jihad terbuka bagi umat ini di negeri ini. Sebenarnya jawabannya seperti itu. Yang pertama, yang kedua, ketika kita sebagai terdakwa di persidangan, kita itu orang yang dizalimi. Kita orang yang dizalimi. Jadi ketika diponis, ketika mengatakan menerima, itu sih bukan menerima kan? Ketika apakah terdakwa menerima? Ketika menjawab menerima, itu bukan menerima. Karena kalau dia bilang tidak, artinya apa? Proses akan berjalan terus. Bisa jadi hukuman lebih tinggi. Apalagi kalau tidak punya uang. Tidak. Berarti banding. Banding. Jaksa juga pun ikut banding. Akhirnya vonis. Kalau enggak diurus orang asalnya 15 tahun tidak terima. Enggak diurus akhirnya jadi 20 tahun. Itu banyak terjadi. Jadi maksudnya kalau orang yang terpidana itu orang yang dipaksa, bukan dengan keinginan sendiri. Dibawa ke sana juga diborgol, keluar sidang juga diborgol, seperti itu. Itu orang yang mukroh, orang yang dipaksa, orang yang dizalimi, seperti itu. Jadi tidak disebut mengikuti, yang mengikuti itu hakim, yang menerapkan hukum itu yang disebut mengikuti. Yang memenjarakan disebut mengikuti hukum itu. Kalau yang dipenjara tidak disebut mengikuti hukum itu, tapi orang yang dizalimi oleh hukum itu. Kecuali kalau memang dia di dalam lubuk hatinya dia ridho dengan hukum tauhid. Seperti itu. Dalam masalah itu atau boleh kita misalkan hukuman yang dekat, kita membela atau menjelaskan? Tadi kondisi penjara itu adalah ikrah, paksaan. Andai kata ada orang yang melakukannya itu bukan kekafiran, meminta pembela. Tapi bagi para orang yang ingin menyuarakan tauhid, ingin menyuarakan tauhid, ketika punya masalah dengan seperti itu, tidak usah pakai pengacara-pengacaraan. Hadapi saya sendiri. Bela Islam di persidangan tersebut, Allah yang membela kita. Kan kita diperintahkan untuk membela diri kan? Intan sulullaha yang surkum. Kalau yang membela kita siapa? Allah. Inna allaha yudafi'u anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah yang membela orang-orang yang beriman. Pembelaan Allah adalah pembelaan yang sifatnya tidak kita ketahui. Banyak kasus contoh para ulama-ulama di Timur Tengah sana, ulama yang dakwah tauhid. Padahal secara prosedur mereka hukumannya hukuman mati. Ketika sidang sebelum hakim bicara, dia sudah berdiri menyampaikan dakwah tauhid, menjelaskan tentang kekafiran sistem negaranya dan kekafiran hakim itu. Dan sebelum hakim memponis, dia sudah memponis hakim itu. Makanya ada buku yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Asim Al-Maqdisi, bukunya Muhakamatu Mahkamati Amnid Daulah ila Syar'illah, mengadili mahkamah keamanan negara dengan syariat Allah. Sebutkan terdakwa, bukunya itu terdakwa togut negeri ini, ansornya, hakim, jaksa, saktinya kitabullah, sunnah rasul, dan apa yang dinyatakan oleh kitab undang-undang mereka berupa kekafiran yang nyata. Tuduhannya memerangi Allah dan Rasulnya dan ajarannya, loyalitas kepada orang-orang kafir, menghina Islam dan kaum muslimin, memerangi wali-wali Allah. Berdasarkan jabaran tauhid, di ujung ponis kafir, kalau tidak tobat neraka. Itu ada bukunya. Insya Allah nanti kalau jadi dikirim di sini. Itu tapi ya alhamdulillah tadi Allah yang membelanya ya tidak dihukum mati sekarang ya walaupun keluar masuk penjara tapi karena dakwah tauhid. Memang resiko seperti itu. Karena dalam Al-Qur'an sendiri Allah mengatakan tentang sikap musuh tauhid itu apa? Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin." Dan tatkala orang-orang kafir membuat makar terhadap kamu, liyusbituka untuk menahan kamu, melukai kamu. Kan dengan meluka supaya orang apa? Tertahan, tidak bisa kemana-mana. Masuk ke dalamnya apa? Penahanan, pemenjaraan ya. Atau yukhrijuka untuk mengusir kamu. Au yaqtuluka atau membunuh kamu. Ini tiga. Tidak akan lepas dari tiga hal tindakan musuh Allah terhadap kaum muslimin yang komitmen. Kalau enggak dilumpuhkan dengan cara badannya dilukai yang membuat dia cacat, atau dilumpuhkan dengan arti ditahan di penjara, atau yukhrijuka diusir, dideportasi, dicabut keluarga negaraannya zaman sekarang, seperti Syekh Usama Ibn Laden ya, dicabut keluarga negaraan Saudi ini. Atau yaqtuluka atau membunuhnya, seperti saudara-saudara kita yang tiga dan yang lainnya. Nah itu kan tiga, tidak akan lepas dari tiga hal itu, musuh-musuh Allah. Tapi kata Allah, wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah juga membalasnya. Dan mati, biarkan mereka nanti juga. Karena bumi ini apa? Berputar. Watilkal ayyamun nudawwiluha bainannas. Itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Sekarang di atas, besok di bawah. Jadi hari ini apa? Hari itu tidak menentu. Jadi hari itu tidak mesti ada apa? Hidup ini tidak selalu senang kan? Ada sedihnya. Ada gembira dan seterusnya. Kalau gembira terus, tidak akan terasa kegembiraannya. Karena gembira akan dirasa gembira kalau sudah mengalami kesedihan. Sehat akan dirasa enak kalau pernah mengalami sakit. Semua sesuai ketentuan dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Lanjutkan dulu materi nanti. Ini kan cuma menghilangkan ngantuk antum aja. Sekarang materinya memang agak horor. Tapi memang ini wajib disampaikan gitu. Ya kalau umpamanya ada yang hadir niatnya tidak baik, ya insya Allah Allah mengetahuinya gitu. Maksudnya tidak baik, ada tujuan yang apa? Bukan karena Allah, tujuannya karena taugut, yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ini tentang penjelasan ayat An-Nisa 59 itu. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Ulil amri adalah pemimpin. Minkum, dari kalangan kalian. Kalian di sini kembalinya kemana? Alladzina amanu, orang yang beriman. Berarti pemimpin yang harus ditaati, pemimpin yang beriman. Pemimpin yang beriman. Terus kriteria imannya juga harus menurut kriteria Allah kan? Berarti kita cari definisi orang mukmin dalam Al-Quran dan As-Sunnah. sehingga kalau sesuai bisa ayat ini masuk kepada orang tersebut. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keislaman, keimanan atau persaudaraan muslim itu di atas tauhid. Allah mengatakan setelah Allah memerintahkan untuk membunuhi orang-orang kafir harbi, Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 5, Allah mengatakan faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kullam marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fakhallu sabilahum. Allah kan kepada kaum muslimin, bunuhilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan, tangkap mereka, kepung mereka, intai mereka di setiap tempat pengintaian. Kemudian bila mereka tobat, lihat, tobat daripada kemusyrikannya, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, maka beri mereka jalan, jangan diganggu karena sudah muslim. Dalam ayat 11-nya At-Taubah Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakat fa ikhwanukum fid din. Jika mereka tobat daripada kemusyrikannya, dari kekafirannya, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, maka mereka itu ikhwan kalian, saudara-saudara kalian, satu din, satu agama. Di sini Allah menetapkan bahwa orang disebut saudara muslim kalau apa? Tobat dari syirik, mendirikan sholat, dan bayar zakat bagi orang yang punya nisab. Berarti kalau orang sholat, dia zakat, tapi tidak tobat daripada syirik, disebut ikhwan fiddin bukan? Bukan. Bukan ikhwan fiddin. Itu pertama. Kedua, di dalam hadis sahih Muslim, sahih Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salah wa yu'tu zakah fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil islam wa hisabuhum alallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya bertauhid, mendirikan salat, menunaikan zakat. Kemudian bila mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku. Di sini Rasulullah menyebutkan bahwa orang terjaga darah dan hartanya, yaitu orang disebut orang muslim, kalau komitmen dengan syahadat tauhid, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kan sama dengan ayat tadi, salat tobat dari syirik, salat dan zakat. Hadis juga tauhid, salat dan zakat. Berarti tadi nas menunjukkan seperti itu. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa kafir kepada taghut, iman kepada Allah, maka dia telah memegang ikatan tali yang sangat kokoh. Itulah ilaha illallah. Maksudnya dia muslim, mukmin. Syaratnya kafir kepada taghut, iman kepada Allah. Kemudian juga para ulama ijma, Syaikh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan dalam Ad-Durar As-Saniyah juz 11 halaman 545, ajma'al ulama salafan wa khalafan minas sahabati wa tabi'in wal a'immah wa jami'i ahli sunnah anna al-mar'a la yakunu musliman illa bi tajarrudi minasy syirkil akbar wal bara'ati minhu. Ulama baik salaf maupun khalaf, sahabat, tabi'in, para imam dan seluruh ahli sunnah sepakat, ijma, orang tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan diri dari syirik akbar, berlepas diri darinya dan dari para pelakunya. Kan jelas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini mengatakan, al-islamu huwa tauhidullah. Islam itu adalah mentauhidkan Allah. Wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wal imanu billahi wa bi rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Wattiba'uhu fi majabihi, dan mengikuti apa yang dibawanya. Fama lam ya'ti bihil abdu, bila seorang hamba tidak membawa hal-hal ini, tidak buat tauhid, falaysa bi muslim, bukan orang muslim. Wa illam yakun kafiran jahila, wa illam yakun kafiran mu'anidan, fahuwa kafirun jahilun. Kalau dia bukan orang kafir yang mu'anid, yang membangkang, berarti dia orang kafir yang jahil. Nah, dari nas ini, hadis, juga ijma para ulama, kita mengetahui bahwa syarat orang disebut muslim, apalagi mukmin, yang paling utama adalah berlepas diri dari apa? Syirik. Kita hubungkan dengan realita. Apakah para penguasa yang ada, mereka berlepas diri daripada syirik? Tidak. Sistem di negeri ini berlepas diri dari syirik? Tidak. Mereka kafir kepada taugut? Tidak. Justru mereka menjadi taugut, kan? Mereka berlepas diri daripada orang-orang kafir? Tidak. Tidak, justru menjadi anggota PBB. Sedangkan awal negara menjadi anggota PBB harus apa? Ikrar setia kepada piagam PBB. Harus tunduk patuh kepada undang-undang internasional. Punya permasalahan juga harus merujuknya kepada undang-undang internasional. Nah, kita hubungkan dengan dalil-dalil tadi. Nah, apakah yang semacam itu muslim, penguasa muslim, atau penguasa yang non-muslim, kafir? Penguasa mukmin, pemimpin mukmin, atau pemimpin kafir? Kafir. Berarti tidak masuk dalam ulil amri minkum. Oleh sebab itu, kalau ada orang, ya, juru dakwah yang menggunakan ayat ini untuk digunakan terhadap para penguasa yang membabat hukum Allah, itu adalah termasuk apa? Ulama sesat yang menyesatkan umat, yang menerapkan, yang memanipulasi ayat-ayat Allah, sebagaimana ulama-ulama Yahudi yang Allah katakan yuharrifuna al-kalima am mawadhihi, yang mereka merubah ucapan-ucapan, firman-firman Allah ditempatkan bukan pada tempatnya. Jadi kalau ada, dan itu memang bukan ada, tapi banyak. Jadi seperti itu. Memang dari dahulu saya juga mendengar seperti itu. Ketika kecil, kalau Pak RW yang ceramah, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum, kayaknya ayat-ayat itu melotot. Dan memang dari dahulu juga ayat itu selalu digembor-gemborkan oleh para penceramah. Sehingga gimana masyarakat tidak terkaburkan, karena yang membuat pengkaburan itu bukan di lapangan bioskop, bukan lapangan bioskop, lapangan acara dangdutan, yang menyesatkan itu, tapi di atas mimbar masjid, di atas mimbar masjid, ya masyarakat percaya, kan? Makanya jangan heran kalau memang kondisi seperti yang kita lihat ini. Nah, sedangkan kalau tidak masuk ke dalam ayat ini, berarti masuknya kepada ayat yang tadi, Al-Imran ayat 149. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, orang-orang apa? Kafir, ini kata-kata kafir. Sedangkan Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Sedangkan di sini memang seperti itu. Berarti masuk dalam ayat ini kan? Fa ulaika humul kafirun. Masuk dalam ayat intu timul ladzina kafaru. Jika kalian mentaati orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum, tentu mereka mengembalikan ke belakang. Fatanqalibu khasirin. Sehingga kalian kembali dalam keadaan apa? Rugi. Karena orang kafir itu tidak akan ridho dari orang muslim sampai orang muslim itu mengikuti keinginan mereka dalam segala hal. Oleh sebab itu haram taat kepada orang kafir walaupun dalam hal yang mubah. Dalam hal yang mubah haram taat. Andai kata kita melakukan juga, jangan dalam rangka ketaatan, tapi dalam rangka kebutuhan bagi kita dan maslahat bagi kaum muslimin. Contohnya, contoh, kita nggak akan bicara yang sudah jelas-jelas di Islam yang dilarang, itu kan hal-hal yang terlarang. Jadi kan banyak aturan-aturan yang sifatnya idari, tata tertib administrasi, yang bukan bahasan tadi syirik demokrasi. Administrasi tata tertib, lampu merah kan, KTP, punya KTP, SIM. Kita membuat itu tidak boleh dalam rangka ketaatan. Tapi dalam rangka apa? Kemaslahatan bagi diri kita, bagi kaum muslimin. Contohnya, lampu merah. Ini andai kata di negara Islam, boleh, andai kata dibutuhkan, boleh saja pemimpin kaum muslimin membuat tata tertib lampu merah. Karena ini hal-hal yang diserahkan pengaturannya kepada maslahat umat, tidak diatur secara khusus dalam Islam, yang disebut dengan tasyri'i dari, tata tertib atau administrasi kalau dalam masalah pengaturan yang di dalam. Nah, ini di negara Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada kebijakan amir, pemimpin kaum muslimin. Kalau memang diperlukan untuk maslahat umat dibuat. Nah, kalau amir sudah menentukan di negara Islam ada lampu merah, berarti wajib apa? Wajib berhenti. Kenapa? Karena wa ulil amri minkum, wajib taat walaupun dalam hal yang mubah. Jadi wajib karena perintah Allah, taat kepada ulil amri. Umumnya walaupun kalau seandainya tata tertib ini umum, mau siang malam ada mobil, malam hari atau tidak, berarti malam hari ketika tidak ada mobil yang lain, tidak ada pejalan kaki yang lain, wajib berhenti. Kenapa? Memang taat tertib seperti itu, sebagai ketaatan kepada amir. Tapi kalau di negara kafir, yang membuatnya orang kafir, ketika kita berhenti, tidak boleh dalam rangka ketaatan, tapi dalam rangka maslahat. Kalau siang kan banyak mobil lain kan? Kalau kita menyeruduk, mengganggu saudara kita yang di sana. Itu kan maslahat buat kaum muslimin. Umumnya malam hari enggak ada pejalan kaki, enggak ada mobil lain, tapi di sana ada yang nongkrong pakai seragam. Kalau kita nyeruduk, kita ditilang. Berarti kebutuhan buat kita, demi maslahat diri kita, berhenti. Tapi kalau seandainya tidak ada siapa-siapa, ya jalan terus. Itu maksud apa? Boleh kita melaksanakan dalam rangka apa? Kebutuhan atau kemaslahatan. Jadi tidak boleh dalam rangka ketaatan. Kita tidak terikat dengan apalagi yang sifatnya hal-hal yang keagamaan, pengumuman mereka tidak terikat. Kecuali kalau pemerintah Islam, kita wajib mengikuti untuk kesatuan jamaah kaum muslimin. Itu bedanya gitu kan. Makanya jadi tidak boleh ditaati. Karena Allah umum kalau kalian taat kepada orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain lebih jelas lagi. Fala tuti'il kafirina. Jangan kalian taati orang-orang kafir. Karena orang kafir itu kalau ditaati sedikit dalam hal yang mubah, ingin yang lainnya. Kalau dia merasa ditaati dalam hal ini, akan naik kepada hal-hal yang mulai agak berbahaya, hal-hal yang haram. Nanti ujung-ujungnya kepada kekafiran. Yang itu yang Allah katakan, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Mereka ingin seandainya kalian ini kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama-sama kafirnya. Itu orang kafir seperti itu. Ingin kita itu kafir seperti dia, supaya sama-sama kafir. Jadi jika dalam hal yang mubah juga kan tidak boleh ditaati dalam rangka tidak boleh melakukan dalam rangka ketaatan, apalagi yang haram. Terus ada satu ayat yang saya lupa sampaikan pada bahasan loyalitas, dan ini ayat ini sangat realita pada zaman sekarang dan bisa menjadi pegangan untuk selalu diingat. Surat Muhammad ayat 25 sampai 28 Allah mengatakan, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitan sawwala lahum wa amla lahum dzalika biannahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Sesungguhnya orang-orang yang murtad ke belakang, setelah jelas petunjuk di hadapan mereka, maka setan mempermudah mereka untuk melakukan dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Zalika, yang demikian itu yang menyebabkan mereka murtad itu apa? Bi annahum, dikarenakan mereka qalu, berkata, lil ladzina karihu ma nazzalallahu, kepada orang yang tidak suka ajaran Allah, berkata kepada tagut, kepada orang kafir, apa ucapannya? Sanuti'ukum fi ba'dil amri, kami akan patuh setia kepada kalian dalam sebagian urusan. Maksudnya urusan kekafiran. Orang mengatakan, saya berkata kepada tagut, janji kepada tagut, saya akan setia kepada sebagian undang-undang. Diponis apa oleh Allah? Murtad. Orang mengatakan, saya akan patuh setia. Berkata, saya akan setia kepada Bapak dalam sebagian undang-undang. Allah katakan apa? Ini kan undang-undang kan kafir kan? Dalam sebagiannya. Sebagian apa? Dalam satu undang-undang umumnya kan? Atau sebagian undang-undang. Allah memponisnya apa? Murtad kan? Jadi Allah memponis murtad orang yang berjanji atau berkata kepada orang kafir atau kepada tagut bahwa dia akan mentaati, akan setia, akan patuh kepadanya dalam sebagian urusan, maksudnya urusan kekafiran, dalam urusan tadi akan taat dalam sebagian undang-undang, diponis murtad. Nah bagaimana sekarang di dalam sumpah para pegawai mengatakan dalam sumpahnya apa? Saya akan setia sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Pemerintah, dan negara. Gimana? Iya, demi Allah apalagi sebelumnya kan? Diangkat Quran lagi di atasnya. Disaksikan oleh seorang rohaniawan lagi. Kan dalam aturan penyumpahan, orang resmi menjadi apa? Menjadi, ya itu, apa, ya jadi resmi menjadi anggota jamaah kafir. Gitu. Kan syaratnya apa? Sumpah ini disaksikan oleh seorang rohaniawan. Itu dalam undang-undang kepegawaian. Disaksikan oleh seorang rohaniawan. Ya kalau orang yang aku Islam dari depan saksinya. Kalau orang Kristen ya dari gereja. Dan yang mengangkat sumpahnya adalah pejabat yang langsung di atasnya. Ya, isi sumpahnya seperti itu. Mungkin ada di buku kan ada setan. Oke, sumpah-sumpah itu apa? Kalau tadi dalam ayat sebagian orang mengatakan akan setia kepada sebagian undang-undang saja diponis murtad oleh Allah. Ini mengatakan akan setia sepenuhnya kepada yang tadi. Berarti apa? Lebih murtad lagi. Terus yang teks sumpah berikutnya maksudnya tadi kan baris pertama, baris keduanya akan mentaati segala peraturan-peraturan yang ada. Segala, kalau tadi kan sebagian, kalau ini segala. Berarti lebih dahsyat. Padahal ayat ini kan dibaca orang kan? Dibaca tidak? Sekarang dibaca enggak oleh orang umumnya kan ayat ada Quran terjemahan kan di apa ditelitinya oleh Departemen Agama. Mereka yang mencetaknya. Orang yang sumpah di antara mereka baca teks sumpah. Tapi kenapa enggak baca teks ayat? Jadi ayat Al-Qur'an itu zaman sekarang itu ayat Al-Qur'an hanya sekedar apa untuk dibaca. Jadi hiasan mulut. Jadi ayat Al-Qur'an sekarang itu hanya sebagai apa? Ya, itu formalitas saja. Al-Qur'an hanya sekedar untuk apa? Dilombakan musabaqah tilawatil Qur'an. Ada musabaqah tafsir Qur'an. Mungkin harus tafsir Qur'annya pas musabaqah menafsirkan surat Al-Maidah ayat 44. Ya, seharusnya itu. Tapi sebenarnya walaupun ayat apapun yang jelas, tapi kalau di hadapan orang yang buta tidak kelihatan juga sebenarnya. Jadi summun, bukmun, umyun, fahum la yarjihun. Jadi orang Arab, itu orang Abdullah ibn Ubay itu kan orang Arab. Orang Arab asli lagi, zaman itu kan orang Arab dalam puncak bahasa yang tertinggi. Paham setiap makna kalimat dengan saliqah. Saliqah itu dengan sendirinya. Konsekuensi setiap kalimat itu paham. Tapi kenapa? Pernah melihat mujizat Rasulullah lagi. Melihat mujizat Rasulullah. Tapi kenapa? Tidak beriman. Tadi memang hidayah itu sangat, sangat apa? Sangat mahal. Jadi ketika hati berpaling, Allah pun akan berpaling. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, menyimpang, sesat, maka Allah menyesatkan hati mereka. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui di dalam hati mereka ada kebaikan, tentu akan membuat mereka mau mendengar. Ketika orang berpaling dari tauhid, apalagi kalau mendengar tauhid kayaknya panas banget ya. Nah itu tandanya apa? Dalam hatinya tidak ada kebaikan. Jadi kata Allah, seandainya dalam hati mereka ada kebaikan, tentu Allah akan menjadikan mereka mau mendengar. Nah ketika berpaling, karena panas mungkin, kayak setan kalau dengar ayat Quran kan panas. Begitu juga setan manusia ketika mendengar penjelasan ayat-ayat Al-Quran tentang tauhid ini, mereka kepanasan telinganya, berpaling. Keberpalingan ini menunjukkan dalam hatinya terdapat penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka terdapat penyakit, Allah tambah lagi penyakitnya. Jadi seperti itu. Iya. Yang lain dulu. Iya. Jadi apa dia diserang sering pertanyaan saya biar tidak apa? Ya biar tidak monoton juga. Iya. Itu bahasan-bahasan Ansar Togut yang Bapak baca itu kan disebutkan tentang Ta'ifah Mumtani'ah. Itu bahasan Ansar Togut tentang penjelasan Ta'ifah Mumtani'ah. Ta'ifah Mumtani'ah itu adalah kelompok yang melindungi dirinya dengan kekuatan dan senjata. Maksud di sini bahasan polisi, tentara itu Ta'ifah Mumtani'ah. Melindungi diri dengan kekuatan yang dimilikinya. Seandainya orang menindak salah satunya, yang lain ikut apa? Sekarang coba saja kalau ingin tahu. Sekarang kalau ada orang memukul tentara, langsung datang apa? Satu kompi. Jadi Ta'ifah Mumtani'ah itu adalah kelompok yang melindungi diri dengan kekuatan senjatanya. Jadi itu kaitan bukan dengan tadi pegawai-pegawai yang bukan Ta'ifah Mumtani'ah. Ini Ta'ifah Mumtani'ah itu satu kesatuan yang menjadi bemper Togut, kekuatan Togut ketika menghadapi musuh-musuhnya. Nah status individu prajurit yang masih balok satu sama dengan yang sudah bintang 7, bintang 4. Maksudnya jenderal yang tertinggi, panglimanya, statusnya sama, maksudnya kafirnya dengan yang masih balok itu. Itu maksudnya Ta'ifah Mumtani'ah. Ketika Khawarij, itu kan Ta'ifah Mumtani'ah yang memiliki, maksudnya Khawarij bukan individu. Khawarij yang memiliki kekuatan, kan Khawarij menyempa dengan negara Islam, bikin kekuatan tandingan, pimpinannya Khawarij, orang yang menyempal bergabung dengan mereka, membangun kekuatan dengan mereka disebut Ta'ifah Mumtani'ah. Yang bawah sampai ujung ke atas itu sama Khawarijnya. Sebagaimana Bugot, kalau Khawarij kan menyempal dari kekuasaan Islam karena alasan akidah. Karena mereka mengkafirkan penguasa Muslim. Itu Khawarij. Kalau Bugot menyempal dari penguasa Muslim bukan karena alasan akidah, tapi alasan kekuasaan, alasan dunia, atau karena sebab ijtihad, takwil. Seperti apa? Kisah kasus Muawiyah dengan Ali. Yang hak adalah Ali. Muawiyah menyempal karena sebab ijtihad, dan ijtihadnya Allah maafkan. Ini berarti kelompok ini apa? Bugot. Individu ke bawahnya itu bugot juga. Makanya Rasul mengatakan tentang Ammar ibn Yasir, taqtulu Ammaran al-fi'atul baghiyah. Ammar ini akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Yang membunuhnya bukan Muawiyah, tapi pasukan Muawiyah disebut apa? Ta'ifah yang membangkang. Jadi maksudnya yang bahasan itu kaitan dengan kelompok bersenjata yang melindungi diri dari kekuasaan yang paling bawah statusnya sama dengan pimpinannya. Itu seperti itu. Bukan kelompok-kelompok yang lainnya. Makanya nanti dalam bahasan PNS, tidak semua PNS kafir, maksudnya tidak setiap PNS dikafirkan, tergantung pekerjaan yang dia geluti dan tergantung apa dia sumpah atau tidak. Mungkin nanti habis zuhur mungkin insyaallah dijelaskan rinciannya. Cuma kalau yang tadi Bapak baca itu di bahasan Ansar Taghut, yang tadi Ansar Taghut adalah barisan yang memiliki kekuatan bersenjata yang melindungi dirinya dengan hal itu. Status prajurit terendah sama dengan panglimanya yang tertinggi. Itu disebut ta'ifah mumtaniah. Iya. Ya, ada hadis kan, man mata warasati unuqihi bay'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati sedangkan di lehernya tidak ada bay'at, maka mati jahiliyah. Dalam hadis yang lain, man kharaja anit ta'ati wa faraqal jama'ata famata famitatuhu mitatun jahiliyah. Barang siapa keluar dari jamaah, dia meninggalkannya, kemudian dia mati, maka dia mati jahiliyah. Lihat, jama'ah man kharaja anit ta'ati wa faraqal jama'ah. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa keluar dari sultan, kan? Hadis-hadis ini yang ancaman dengan mati jahiliyah kaitan dengan sultan muslim, penguasa muslim yang memiliki apa? Memiliki syaukah, memiliki wilayah yang menegakkan kalimat Allah. Wajib atas orang muslim untuk membaiatnya. Kalau idealnya bagi kaum muslimin hanya memiliki satu pemimpin. Satu pemimpin, khalifah cuma satu, yang lain pembantunya. Namun bisa jadi karena dosa sebagian para pemimpin, mereka memisahkan diri, akhirnya masing-masing wilayah memisahkan diri dari kepemimpinan yang lainnya. Ketika zaman Banu Abbasiyah, Banu Umayyah memisahkan diri di Andalusia, bikin khilafah sendiri. Abbasiyah di Baghdad. Berikutnya pecah lagi menjadi dua ilat, negara-negara kecil. Tapi yang jelas bagi orang yang berada di lingkungan negara yang ada pemimpin yang memiliki wilayah kekuatan dan penegakan hukum, wajib bagi dia untuk membaiat apa? Sultan tersebut. Itu hadis-hadis tentang itu sebagaimana yang disebutkan Imam As-Sunani dalam kitab Subulus Salam ketika menjelaskan hadis yang tadi saya sampaikan. Nah, oleh sekarang kaum muslimin tidak memiliki apa? Sultan muslim khalifah. Berarti semua orang muslim pada zaman sekarang kena dosa hadis ini, kecuali orang yang berupaya untuk menegakkannya. Tapi hadis ini tidak boleh digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menggaet orang lain masuk ke dalam jamaahnya. Itu tidak boleh. Kenapa? Itu tidak sesuai dengan kandungan hadis itu sendiri. Tapi kalau bayat kepada jamaah tertentu boleh saja. Tapi tidak boleh menggunakan hadis ini untuk menakut-nakuti orang lain. Tapi kewajiban paling pakai hadis tentang kewajiban berimarah, berjamaah, beramal jama'i. Karena dalam hadis ini banyak kelompok yang terjatuh. Ada kelompok yang yang memahami jahiliyah di sini artinya kafir. Artinya apa? Ada kelompok yang mentakwil hadis ini dari dengan dua takwil. Pertama, dia mengartikan jamaahnya jamaah milik dia. Terus mengartikan jahiliyah artinya kafir. Berarti orang yang tidak membaiat jamaahnya maka dia kafir. Seperti LDI. Seperti ya sebagian NII dahulu itu kan. Sebagiannya. Karena ada kan sempalan macam-macam. Ijazan ada. Ada juga seperti jamaah. Kalau di Mesir namanya Jamaatul Muslimin. Atau Togut Mesir biasa menyebutnya jamaah takfir wal hijrah. Tapi mereka jamaah Jamaatul Muslimin. Itu mentawil apa? Hadis dari dua sisi. Artikan jamaah-jamaah milik dia. Terus jahiliyah diartikan jahiliyahnya apa? Kafir. Padahal jahiliyah di sini jahiliyah artinya apa? Dosa besar. Karena tidak setiap kata-kata jahiliyah artinya kafir. Rasul mengatakan kepada Abu Dzar ketika mencela seseorang dengan mengejek ibunya. Kalau mengejek ibu, kafir enggak? Iya, dosa besar. Kata Rasul, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ini laki-laki yang ada kejahiliahan pada diri kamu. Ada juga kelompok yang mengartikan mentawil hadis ini ke dalam dua, ke salah satunya saja. Mengartikan jahiliyah tetap, jahiliyah dosa besar. Tapi mengartikan jamaah, jamaah miliknya. Akhirnya dia menganggap dosa besar orang yang tidak bergabung dengan jamaah miliknya. Itu juga salah. Atau sebaliknya. Sebaliknya mengat jamaah ini. Jamaah kaum muslimin. Maksud jamaah imam, khalifah. Tapi jahiliyah diartikan kafir. Tapi ini belum pernah dengar ada kelompok seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau menegakkan Islam, Islam tidak akan tegak kecuali dengan jihad. Jihad tidak akan terrealisasi kecuali dengan jamaah. Jamaah tidak akan terbentuk kecuali dengan dakwah. Dakwah itu tertumpu kepada kejujuran si dai di dalam dakwahnya. Makanya kenapa kita itu sampai puluh-puluh tahun terbius karena para duat tidak jujur dalam menyampaikannya. Banyak menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya. Ya, sebenarnya istilah itu hanya istilah-istilah yang digunakan Togut. Seperti Indonesia kan masuk dalam OKI. Negara-negara Islam, padahal kan negara Islam. Negara kafir. Definisi negara Islam adalah negara yang tegak di atasnya hukum Islam. Walaupun mayoritas penduduknya orang kafir. Negara yang diberlakukan hukum Allah di atasnya, walaupun mayoritas penduduknya orang kafir. Berarti orang kafir kalau dihukum dengan hukum Islam, jadi orang kafir zimmi kan, seperti Khaybar. Khaybar itu di bawah kekuasaan kaum muslimin, disebut Darul Islam. Gubernurnya kaum muslimin, mayoritas penduduknya orang kafir Yahudi, tapi mereka kafir zimmi yang berlaku kepada mereka hukum Islam. Mereka harus tunduk kepada hukum-hukum Islam. Sebaliknya, negara yang berlaku di atasnya hukum kafir, yang diberlakukan kepada rakyatnya hukum kafir, maka negara itu negara kafir, walaupun mayoritas atau seluruh, bukan seluruh, mayoritas penduduknya orang-orang muslim. Seperti para ulama ijma tentang kekafiran Daulah Fatimiyah yang disebut oleh orang sebagai khilafah Fatimiyah, padahal mayoritas penduduknya muslim, cuma para penguasanya mereka menganut kemusyrikan dan mereka memerangi ajaran yang benar, disebut negara kafir, padahal mayoritas penduduknya muslim. Jadi istilah syar'inya seperti itu. Kalau yang sering kita dengar di media, seperti kumpulan negara-negara Islam yang tergabung di dalam OKI, itu istilah togut yang tidak memiliki landasan syariat. Karena itu untuk kalau ketika ditanya sama togut sendiri, mereka nggak mau disebut ini negara Islam. Togut nggak mau ini disebut negara Islam. Karena orang Nasrani akan marah. Jadi itu istilah taugut, bukan istilah yang syar'i. Kalau secara meluas ya belum ada. Ya paling imarah-imarah seperti imarah Islamiyah di Irak, di Afghanistan, di Chechnya, imarah yang mana mereka menegakkan hukum Allah. Tentunya tidak akan diakui oleh PBB, karena memang PBB adalah musuh Islam. Ada lagi? Ya. Itu aja. Iya. Di dalam hadis Rasul mengatakan amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna. Saya perintahkan kalian dengan lima hal yang mana Allah memerintahkan saya lima hal tersebut. Yang pertama al-jama'ah, as-sam'u, wat-ta'ah, wal-hijrah, wal-jihad. Hijrah itu macam-macam. Ada hijrah dalam rangka menyelamatkan din dari fitnah, seperti hijrah kaum muslimin ke Habasyah. Ada hijrah dalam rangka menegakkan din, mempersiapkan untuk penegakan din, hijrah ke tempat yang memungkinkan untuk menegakkan din, seperti hijrah kaum muslimin ke Madinah. Juga masuk di dalamnya hijrahnya kaum muslimin ke negeri-negeri yang sedang terjadi medan jihad, dalam rangka apa? Dalam rangka tadrib, juga dalam rangka membantu saudaranya, juga mempersiapkan kemampuan dirinya. Nah, hijrah ini ada hijrah yang wajib ketika orang muslim tidak mampu menampakkan keyakinannya di suatu negeri yang kafir, dan dia mampu, dalam arti tahu jalan untuk hijrah ke negara Islam, maka wajib bagi dia untuk hijrah. Jadi awal ada negara Islamnya, dan bagi orang yang kalau tidak ada negara Islamnya, berarti wajib bagi kaum muslimin untuk berjuang menjadikan negaranya menjadi negara Islam. Jadi ibarat perampok menjarah rumah kita, kan seharusnya apa kita melenggangkan, biarin perampok mengambil alih rumah, atau kita melawannya. Seperti itu. Kalau belum mampu bisa pindah ke tempat yang lain yang memungkinkan untuk itu, dalam rangka apa? Dalam rangka menambah jumlah kaum muslimin di sana, atau dalam rangka membekali diri dengan kemampuan di sana. Jadi macam-macamnya banyak. Dan apa yang jelas apa yang kita mampu lakukan untuk iqamatuddin, kita harus melakukannya. Jam berapa? Lagi. Iya. Iya. Ada Islam hukmi, ada Islam hakiki. Ada kekafiran, ada pengkafiran. Kekafiran kan bisa dengan hati, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Pengkafiran hanya berdasarkan ucapan atau perbuatan. Yang di dalam hati tidak bisa dinilai, hanya Allah yang tahu. Nah, orang munafik itu Allah mengetahuinya, kaum muslimin tidak mengetahuinya. Terus juga dalam pengkafiran itu ada pembuktian. Ada dalam proses eksekusi, itu ada yang namanya pembuktian. Pembuktian itu, kalau tidak pengakuan si pelaku, maka saksi dua laki-laki muslim yang adil. Kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada zaman Rasulullah, kekafiran secara pembuktian untuk proses pengadilan tidak terbukti. Ketika Abdullah ibn Ubay mengatakan, kalau kita datang ke Madinah kita akan usir orang-orang yang lemah. Ini kaum muslimin Rasulullah. Ucapannya hanya didengar oleh seorang sahabat. Dilaporkan kepada Rasulullah. Ucapan itu kekafiran, tapi dalam pembuktian pengkafiran yang memiliki konsekuensi hukum tidak cukup bukti. Saksi minimal dua orang. Minimal apa? Dua orang. Paham gak? Jadi pengkafiran itu kalau kayak gini lah. Kayak gini. Sekarang orang umumnya ada PNS sumpah setia kepada hukum Tagut. Dia mengucapkan, kan kafir. Allah tahu dia sumpah. Tapi kita enggak tahu dia sumpah atau tidak. Berhakkah kita mengkafirkan dia? Tidak berhak. Kenapa? Mana dasarnya? Dia ketika ditanya bilang, enggak, saya enggak sumpah. Kayak orang munafik, bohong kan? Enggak, saya enggak mengucapkannya. Terus kita, mana buktinya? Enggak ada buktinya. Jadi ketika pengkafiran itu ada pembuktian. Pembuktian itu adalah pengakuan si pelaku atau dua saksi muslim yang adil. Sedangkan yang terjadi kepada Abdullah ibn Ubay tidak termenuhi semuanya. Gitu. Abdullah ibn Ubay mengatakan, enggak, saksi cuma satu orang. Gitu. Kalau yang membantu Amerika, semua orang tahu. Semua orang tahu. Paham gak? Ya, ketika sudah membantu Amerika dalam memerangi kaum muslimin, bukan orang Islam lagi, jadi orang murtad. Iya, mereka orang murtad. Iya. Satu lagi. yang ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur dengan mungkin lebih tepatnya apa korelasinya antara la ikrah hafidin mungkin lebih ke sana la ikrah hafidin dengan umir tu an uqatilan nas itu. Pertama, Islam tidak memaksa orang untuk untuk memeluk Islam. Tapi Islam memaksa orang tunduk kepada hukum Islam. La ikraha fid din maksudnya tidak ada paksaan masuk agama Islam. Tapi hadis-hadis yang ayat-ayat yang lain wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, perangilah mereka sampai tidak ada fitnah kemusyrikan sampai seluruh ketundukan hanya kepada Allah. Itu memerintahkan untuk memerangi. Memerangi kan? Apa memerangi bukan paksaan? Islam tadi tidak memaksa orang masuk Islam, tapi memaksa orang tunduk kepada hukum Islam. Kalau ada negara Islam, orang-orang kafir asli diperangi. Sebelum diperangi dikasih apa? Ultimatum. Mau masuk Islam? Kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Tetap kalian di atas kekafiran, tapi hidup negeri kalian di negeri kami, negeri kaum muslimin, kalian bayar jizyah setahun sekali, tunduk kepada hukum Islam. Kalau tidak mau, ya diperangi. Jadi Islam tidak maksa masuk Islam. Buktinya ada jizyah. Tapi memaksa orang tunduk kepada hukum Islam. Dipaksa. Kalau Islam punya kekuatan. Makanya justru sekarang kan orang kafir yang memaksa kita. Kita bayar jizyah. Mobil suruh bayar jizyah. Motor jizyah. Tanah jizyah. Jadi seolah muslim zimmi. Kan sebaliknya. Jadi seperti tidak memaksa masuk Islam, tapi maksa tunduk kepada hukum Islam. Togut juga gitu. Oh, Islam maksa. Ya, wajar Allah. Ini bumi milik Allah. Kamu milik Allah. Togut aja maksa kita. Kenapa Allah tidak berhak memaksa? Kan gitu. Memaksa tunduk kepada hukumnya. Maksudnya. Togut pun memaksa. Ya. Kenapa enggak pernah mempertanyakan togut? Yang ditanya Allah. Padahal Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya. Jadi seperti itu. Iya, untuk menganutnya. Menganutnya, tapi dipaksa tunduk kepada ketentuannya. Makanya orang Nasrani kalau jadi kafir zimmi, kalau zina dihukum dengan hukum Islam. Kalau muhsan ya dirajam. Seperti itu. Cukup. Yang besar di dalam ini, harus bekerja keras, kerja keras, kita Mungkin pertanyaannya diperjelas karena saya bukan pelakunya jadi tidak paham gitu. Maksudnya nyogok. Iya. Nyogok takut enggak apa-apa. Kalau mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi kaum muslimin. Dan itu tidak disebut riswah. Riswah yang haram itu riswah yang menggugurkan hak orang lain. Jadi kalau memang ini sudah menjadi hak orang, terus kita menyogoknya supaya menggugurkan hak orang, nah itu nggak boleh. Kalau memang ini sifatnya biasa, mereka biasa dalam segala bisnis kan gitu, kalau ingin dapat proyek harus bayar sekian, bayar saja. Kalau memang kita mampu supaya dapat keuntungan yang lebih besar, dan itu tidak disebut riswah karena tidak menggugurkan hak, kalau memang tidak bersaing dengan orang yang perlu kita hormati, orang muslim tentunya. Apanya? Itu praktek kezaliman togut dalam mengeruk kepentingan pribadi dia, karena kan itu uang itu masuk kantong dia pribadi. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya, andai kata proyek ini tidak diberikan, kecuali kalau kita bayar, kita membayarnya. Pertama kita milih ngasih yang 20.000 ke kantong pribadi. Nah, itu keduanya memang mazlumah, kezaliman. Cuma ini lebih ringan bagi kita. Kalau dibawa ke sana, sidang tilang lebih besar dan masuk kas operasional. Kalau ini masuk perut, mudah-mudahan jadi penyakit. Kan itu. Terus yang kedua, kalau masjid, kalau sana diberi sumbangan untuk seperti itu, jangan digunakan untuk masjid, pakai sarana yang lain. Itu kalau terus masjid, karena masjid itu adalah thayyib, tempat yang Allah berikan. Orang kafir Quraisy pun mereka tahu bahwa masjid itu adalah harus dengan harta yang baik. Ketika Ka'bah hancur, mereka ketika mau membangunnya mensyaratkan kepada orang yang memberikan dananya agar tidak dari dana yang haram. Orang kafir Quraisy. Jadi maksudnya kalau ada kalau seandainya kasih jangan dipakai untuk masjidnya, pakai ya untuk WC-nya. Iya, boleh untuk WC. Kalau memang kita memerlukan, ya kita ambil saja. Sebenarnya sih memang itu bisnis mereka. Terus dia yang perlu, bukan kita sebenarnya yang perlu. Sebenarnya itu dia, maksudnya individu dia yang perlu. Dengan kalau tidak ada penyaluran, dia nggak dapat yang 2 juta karena nggak punya laporan gitu. Sebenarnya itu hak umat tadi. Sebenarnya harta yang ada ini yang diambil oleh mereka itu harta milik Allah yang seharusnya milik untuk penegakan agama Allah, namun dirampas oleh orang-orang kafir, dibagikan kepada orang yang mereka sukai sebenarnya. Sehingga ketika kita ambil itu sebenarnya itu mengambil hak kita yang diambil oleh mereka sebenarnya. Ya, kita cukupkan. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.